Mitra bisnis, gonjang-ganjing nilai tukar rupiah yang sudah sempat menembus 10.000 beberapa waktu lalu, salah satunya lantaran sikap ragu-ragu pemerintah dalam mengambil keputusan soal BBM. Beberapa waktu lalu, lembaga pemeringkat dunia juga sempat menurunkan outlook Indonesia lantaran hal tersebut. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda dengan sikap ragu-ragu pemerintah ini? Penguatan rupiah sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengurangi tekanan dari import, dan itu sebagian besar berasal dari import BBM yang luar biasa. Tingginya 4 bulan terakhir sudah menembus 9 miliar US dollar lebih import BBM ini. Dan import BBM merupakan import terbesar, jadi mengalahkan import barang modal, mesin-mesin dan alat mekanik maupun mesin-mesin dan alat elektrik. Kemudian juga besi dan baja, bahan kimia itu sudah jauh di bawah dari import BBM. Jadi harapannya kalau pemerintah menaikkan harga BBM ya rupiah akan terbantu. Karena fundamentalnya ada di BBM ini. Keputusan yang harus cepat untuk menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan separuh persoalan BBM ini. Semakin lama BBM ini terkatung-katung, semakin menimbulkan ketidakpastian. Dan saya lihat juga BI responsnya cepat sekali, karena BI tanggal 13 Juni, BI telah menaikkan BI rate dari 5,75 menjadi 6%. Kemudian juga instrumen swap ya, sudah dinaikkan lebih dulu, yang mengindikasikan bahwa BI membuka ruang bagi koreksi untuk dua hal. Yang pertama adalah memberikan daya tarik yang lebih buat investor untuk memegang rupiah. Artinya dia ingin menjaga nilai tukar tidak melemah gitu. Walaupun 0,25% itu baru langkah awal. Kalau menurut saya, kalau kurang dosisnya akan ditambah. Kemungkinan bisa ke 6,25 atau ke 6,50. Bergantung kepada kapan BBM dinaikkan. Karena kalau BBM dinaikkan kan inflasinya juga tinggi. Ya, BBM itu impornya sudah luar biasa besar, menguras cadangan devisa dan menciptakan permintaan akan valuta asing yang besar. Jadi menekan rupiah dari sisi permintaan. Ya, Anda bayangkan sajalah, 9,2 dibagi 4 berapa itu? 2,4, 2,3 sampai 2,4 miliar US dollar per bulan habis buat import BBM ini. Belum lagi sekarang kita sudah defisit di minyak mentahnya juga. Jadi bertambah lagi kan tekanannya. Neraca perdagangan kita ya defisit. Ekspornya lebih rendah dari importnya. Ya sebagai akibat dari import BBM-nya masih kencang. Sudah otomatis. Oh, BBM selesai itu akan menyelesaikan separuh masalah. Separuh masalahnya lagi ya berdoa karena global market-nya. Tapi BBM selesai itu sangat berarti sekali. Itu yang di depan mata, karena jelas itu akan mengurangi import BBM dan akan mengurangi tekanan pada neraca perdagangan. Kedua, kepastian ya, kepastian. Jadi kalau sekarang sebetulnya harga-harga udah naik karena mengantisipasi dari BBM, jadi efeknya dua-dua kali jadi terhadap harga. Jadi ongkos menunggu itu mahal, ongkos menunda itu mahal. Jangan bicara akhir tahun, bicara bulan ini. Ini udah mau puasa lagi, mau lebaran lagi, menunggu apa lagi gitu kan. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.